نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwafiddin, azanallahu ayyakum. Nah, pada kajian yang lalu kita telah bahas ataupun singgung sedikit mengenai makna dari kata bid'ah. Telah kita singgung bid'ah dari sisi bahasa dan bid'ah dari sisi istilah. Kemarin juga telah kita jelaskan fungsi daripada pendefinisian satu kata, satu istilah, baik dari sisi bahasa maupun dari sisi syar'i, agar tidak ada kerancuan-kerancuan pemahaman ketika seseorang menyebutkan makna suatu istilah syar'i, makna dalam istilah syar'i. Jangan sampai makna ataupun satu kata yang seharusnya diartikan menurut istilah syar'i, kita artikan menurut istilah bahasa. Jika ini terjadi, maka akan terjadi kerancuan-kerancuan pemahaman, bahkan akan muncul berbagai macam akidah-akidah yang keluar dari Islam dikarenakan rancu dalam mendefinisikan sebuah istilah syar'i yang seharusnya diartikan dari sisi syar'i, dari sisi istilah ke istilah bahasa. Kemarin telah kita singgung bahwasanya bid'ah itu artinya dari sisi bahasa yaitu sesuatu yang baru, yang belum pernah ada yang melakukan sebelumnya, belum pernah ada yang mendahului sebelumnya, baik itu merupakan perkataan, perbuatan, ataupun yang lain-lainnya. Segala sesuatu yang belum pernah ada seorang pun yang melakukannya sebelumnya, maka itu dikatakan bid'ah dari sisi bahasa. Bid'ah dari sisi bahasa. Kemudian para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum, berkata Al-Jauhari fi kitab Ittihah al-Lughah, wal badi'u wal mubtada'u ayda wal bid'atu, yang dikatakan badi' wal mubtada', demikian juga wal bid'ah, artinya yaitu al-hadatsu fid din ba'dal ikmal, mengadakan sesuatu yang baru di dalam agama ini setelah adanya penyempurnaan. Setelah adanya penyempurnaan. Sebagaimana pada prinsip yang pertama yang telah kita singgung pada kajian-kajian yang lalu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala firman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Waraditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan Islam ataupun syariat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari diturunkan ayat tersebut sudah sempurna, maka jika ada seseorang yang memberi tambahan terhadap Islam ini, ini dikatakan al-hadats ataupun bid'ah. Karena apa? Karena belum ada seorang pun yang melakukan sebelumnya di dalam Islam. Dikatakan lagi di dalam Islam, mungkin di agama lain ada. Ya, mungkin di agama lain ada, tapi di dalam Islam belum ada. Fal bid'atu idzan ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara tudahi asy-syar'iyyah يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. Berarti bid'ah itu artinya suatu ibarat, ibarah ungkapan, suatu jalur di dalam din ini yang mukhtara. Mukhtara ini yang belum pernah ada sebelumnya. Tudahi syar'iyyah, yang menyerupai syariat. Yuqsadu bihi bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi at-ta'abbud fi ta'abbudillahi subhanahu. Dilakukan cara ini ditempuh dengan maksud untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang berlebihan. Dikatakan berlebihan karena Islam sudah sempurna, kemudian dia memberikan tambahan, tambahan inilah yang dikatakan berlebihan. Jadi inti daripada pelaksanaan ibadah bid'ah ini dalam agama Islam yaitu suatu ibadah. Ibadah ya, pelaksanaan maksudnya untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja cara kaifiatnya sudah melebihi apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat bagaimana definisi daripada syarah daripada definisi ini. Tadi kita katakan bahwasanya bid'ah adalah ibaratun an tariqatin fid din. Tariqah fid din, jalur dalam agama maksudnya ya. Tariqah, tariq, sabil, as-sunan itu sama artinya. Sinonim. Wahuwa ma rusima lisuluki alaihi. Yaitu suatu gambaran yang digambarkan untuk ditempuh. Suatu gambaran, ya, suatu jalur yang maksudnya untuk ditempuh. Itu dikatakan at-tariqah fid-din. Dari kalimat tariqah inilah muncul kalimat tarekat. Ya, muncul kalimat tarekat-tarekat. Mengapa dikatakan tarekat? Mereka memiliki cara sendiri dalam beribadah. Makanya tarekat ini disebutkan kepada orang yang pembuatnya, seperti tarekat Naqsabandiyah misalnya. Karena apa? Karena cara beribadah seperti itu, tarekoh, toriqoh, cara seperti itu yang pertama sekali melakukannya adalah Naqsabandiyah. Makanya ada tarekat Naqsabandiyah. Apalagi tarekat Samaniyah. Iya, betul. Iya, bukan si Saman kalau itu ya. Kalau si Saman berarti orang Jawa. Samaniyah artinya ada tarekat Samaniyah, ada tarekat yang 8 cara. Nah, begitu. Ya, artinya mereka memiliki suatu cara dalam melaksanakan ibadah, memiliki 8 cara. Makanya tarekat Samaniyah. Ada yang Maturidiyah misalnya. Hah? Qadariyah. Tarekat Qadariyah enggak ada. Enggak ada. Ya. Kenapa dikatakan Maturidiyah? Karena si Maturidi ini dulu yang pertama sekali membuatnya. Cara ibadah seperti itu. Makanya kalau kita lihat, masing-masing tarekat memiliki cara zikir yang berbeda-beda. Dan penamaan cara tersebut dinisbatkan kepada orang pertama yang melakukannya. Begitu. Ada tarekat Qadirun Yahya. Ya, punya seperti itu memang penisbatannya. Mengapa dikatakan tarekat? Karena ini adalah cara yang dilakukan di dalam agama. Kalau seandainya perkara ini berkaitan dengan urusan-urusan di luar agama, tidak akan muncul kata tarekat. Makanya kalau sudah dikatakan tarekat fulan, ketahuilah ini pasti menyimpang. Karena tarekat yang benar hanya satu, yaitu tarekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan katakan tarekat. Kita artikan tarekat itu artinya tariqah. Tariqah artinya sunnah. Artinya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalimat tariqah, sunnah, dan sabil itu artinya sama. Sama-sama cara artinya. Tariqah, sunnah, dan sabil. Sabilul mu'minin. Kan begitu. Wattabi' ghayra sabilil mu'minin. Mereka-mereka yang mengikut jalur selain jalurnya orang-orang mukmin. Jalur orang mukmin maksudnya jalurnya para sahabat. Atau dikatakan kalau kita pakai bahasa yang lain, tariqah sahabat begitu. Enggak apa-apa seperti ini. Namun para ikhwatiddin insyaallah wa iyyakum, kalimat ini enggak diketahui pada zaman dahulu. Yang diketahui adalah istilahnya sunnah. Tariqah sunnah sabil artinya sama, yaitu cara. Demikian para ikhwatiddin insyaallah wa iyyakum. Kayak lagi makanya, kalau ada yang mengatakan tarekah fulani, ketahuilah ini adalah jalur yang bid'ah. Mengapa harus fiddin, tarekat di dalam agama, mengapa harus dikaitkan definisi ini dengan agama? Wa innama quyidat biddin, dikaitkan dengan agama, definisi ini li'annaha fihi tukhtara. Karena sesuatu yang baru ini, yang diadakan ini, ya, dilakukan di dalam agama, di dalam syariat, di dalam syariat Islam. Kalau seandainya, ya, hal ini dilakukan di luar agama Islam, tidak dibahas dalam masalah usul bidah. Oleh karena itu, tariqah fiddin. Karena di dalam agama permasalahannya terjadinya pembaruan cara-cara yang baru yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Wa ilaihi tudifu sahibuha, dan kepada agama inilah si pelakunya menyandarkan cara tersebut. Makanya kalau kita lihat adanya satu cara, apakah kaifiat dalam beribadah, apakah itu kaifiat dalam berzikir, kaifiat dalam sholat, kaifiat dalam apa saja, kalau si pelakunya mengatakan demikianlah dinul Islam, namun tidak ada dalilnya, inilah termasuk dalam pembahasan dalam masalah bid'ah. Begitu. Ya. Namun kalau si pelakunya menisbatkan tidak dengan keagama, artinya kebiasaan. Ya, artinya kebiasaan. Ketika ditanya ini masalah agama, ini bukan agama, ini kebiasaan. Ini katanya kebiasaan atau adat istiadat. Maka hal ini tidak termasuk dalam perkara bid'ah. Hanya saja, ya, kebiasaan ini bisa terjerumus kepada kebid'ahan berkaitan dengan niat-niat si pelakunya. Niat pelakunya atau di dalam pelaksanaan ke adat istiadat tersebut memiliki keyakinan-keyakinan tersendiri, ya, walaupun dikatakan ini tidak ibadah, namun karena adanya keyakinan di sana, maka ini juga bisa jatuh pada bid'ah walaupun si pelaku mengatakan ini adat istiadat. Nah, begitu, adat kebiasaan saja. Lanjutkan. Al-mukhtara'ah. Tadi kita dikatakan definisinya yaitu ibaratun an tariqatid din al-mukhtara'ah. Suatu ungkapan jalur di dalam agama al-mukhtara'ah yang diada-adakan. Yang dimaksud dengan al-mukhtara'ah, walamma kanat tara'iqu fid dini tunqasamu faminha ma lahu aslun fi syari'ati wa minha ma laysa lahu aslun fiha wa khussa minha ma huwa al-maqsud bil haddi wa huwa al qismul mukhtara'ah. Di dalam agama ini banyak sekali jalur-jalur agama. Dalam Islam ini banyak sekali jalur-jalur cara pelaksanaan agama ini. Famin halau aslun fi syariah. Di antaranya jalur yang memang ada dasarnya dari syariat. Ada dasarnya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha ma laysa lahu aslun fiha. Di antaranya ada juga yang tidak ada dasarnya. Maka yang dibahas dalam masalah ini khusus untuk bahagian yang kedua, yaitu asal ataupun tariqah yang ada jalurnya yang tidak ada asalnya dari syariat. Makanya kita lihat di dalam di kalangan kaum muslimin, setiap suatu aktivitas ibadah apapun bentuk ibadahnya, ya hanya dua saja gendangnya. Ibadah tersebut, apakah caranya atau ibadah itu sendiri ada asalnya dari syariat, atau ibadah yang tidak ada asalnya dari syariat. Nah, begitu. Ibadah yang ada asalnya dari syariat ini tidak dibahas dalam masalah bid'ah. Yang dibahas adalah yang kedua, ya, pembahagian yang kedua. Namun para ikhwah fiddin azzallahu wa iyyakum, ada nanti jenis bid'ah itu ada asalnya. Asalnya ada. Hanya saja pelaksanaannya tidak ada asalnya dari syariat. Nah, begitu. Asalnya ada dari syariat, namun pelaksanaannya tidak ada. Makanya dia itu mirip-mirip antara sunnah dan bid'ah. Sepertinya bid'ah, tapi ada asalnya. Kalau dikatakan sunnah, tapi kok ada yang tak ada caranya. Begitu. Demikian para ikhwah fillah azzallahu wa iyyakum. Jadi yang dibahas adalah yang jenis yang kedua, yaitu yang tidak ada asalnya dari syariat. Artinya ya muftarah tadi at-tariqatu ubtudi'at ala ghairi mithalin taqaddamaha min asy-syari', yaitu satu thariqah, cara yang diada-adakan di dalam syariat yang belum pernah ada sebelumnya. Idzil bid'atu innama khassatuha annaha kharijatun amma rasamahu syari'. Kalau begitu yang dikatakan bid'ah khusus untuk amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak ada di dalam syariat. Posisinya berada di luar syariat. Namun di seolah-olah dia itu termasuk dalam syariat padahal tidak. Kemudian tudahi asy-syar'iyyah. Tudahi asy-syar'iyyah maksudnya annaha tusyabihu at-thariqah asy-syar'iyyah min ghairi an takuna fil haqiqati kadzalik. Itu tusyabihu thariqah. Dia itu menyerupai, mirip. Menyerupai syariat, menyerupai jalur syariat. Padahal sebenarnya tidak. Begitu. Padahal sebenarnya tidak. Bal hiya mudaddatun laha min aujuhin muta'addidatin. Bahkan sebenarnya pada hakikatnya dia bertentangan dengan syariat. Jadi para ikhwah fiddin azzallahu wa iyyakum, terlihat seperti syariat, tapi sebenarnya dia itu malah bertentangan dengan syariat. Minha di antaranya iltizamu kaifiyatin wa hay'atin muayyanah duna idznin min asy-syari' bidzalik, yaitu melakukan berpegang dengan suatu kaifiat. Kaifiat cara pelaksanaan ibadah tertentu dengan tidak ada dalilnya dari syariat. Jadi para ikhwah fillah azzallahu wa iyyakum, ibadah tersebut ada asalnya. Namun terkadang cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat. Tidak ada landasannya dari syariat. Dan ini dipegang. Ya. Dan ini dipegang oleh pelakunya. Oleh karena itu terlihat seolah-olah ini adalah syariat. Ya. Seolah-olah syariat, padahal tidak. Nah, begitu. Saya beri contoh. Afwan, kita lanjutkan dulu. Wa minha iltizamu ibadatin muayyanatin lam tujad laha dzalika at-ta'yin fi syari'ah, yaitu melaksanakan suatu ibadah tertentu yang tidak ada dasarnya dari syariat. Contohnya, sebagaimana seorang sholat misalnya, ya, seorang sholat bertakbir dengan cara mengangkat tangan dan telapaknya mengarahkan ke atas misalnya, ya. Jadi Allahu Akbar, kan ada begini, Allahu Akbar, ada yang seperti itu, ya. Kalau kita lihat dia itu bertakbir, mengangkat tangan ada asalnya dari syariat, mengangkat tangan ada dasar asalnya dari syariat, tetapi kaifiat yang dia lakukan dengan cara menengadahkan telapak tangan ke arah langit, padahal sunnahnya tidak seperti itu, ya, sunnahnya tidak seperti itu. Jadi syariat mengatakan begini, dia melakukan begini. Nah, begitu para ikhwatiddin, azzanallahu iyyakum. Dan dia dilakukan itu terus-menerus. Ya. Dilakukan terus-menerus dengan kaifiat yang sama. Oleh karena ini, cara seperti ini dikatakan tudha'i syar'iyyah. Yang menyerupai syariat. Begitu. Yang menyerupai syariat. Padahal sebenarnya bertentangan dengan syariat. Atau Allahu Akbar, meletakkan tangan itu ada syariatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara sunnah para nabi yaitu mempercepat makan sahur, memperlambat makan sahur dan cepat berbuka, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Tetapi ini kaifiatnya diletakkan di sebelah rusuk. Allahu Akbar. Meletakkan tangannya ada asalnya. Namun kaifiatnya yang dia lakukan di tempat yang tidak ada dasarnya. Karena dia lakukan kaifiat seperti ini di dalam ibadah, seolah-olah itu merupakan syariat. Nah, begitu. Ya. Seolah-olah ini merupakan satu syariat. Contoh lain. Seorang ketika setelah sholat wajib, selesai assalamualaikum, kemudian dia sujud dua kali dengan alasan ini adalah sujud syukur, ya, alasannya sujud syukur. Loh, mengapa Anda sujud syukur? Karena saya bersyukur telah selesai melaksanakan ibadah yang diwajibkan, kan begitu? Jadi saya bersyukur, merasa gembira. Berapa banyak orang yang belum selesai sekarang ini, atau berapa banyak orang yang tidak melaksanakan sholat, tapi alhamdulillah saya baru saja selesai dan saya atas pelaksanaan tersebut saya merasa gembira, oleh karena itu saya sujud syukur. Memang kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW, apabila Rasulullah mendengar ataupun mendapat berita yang sesuatu berita yang membahagiakan beliau, beliau sujud syukur. Jadi diambil kesimpulan ini, setiap sesuatu yang membahagiakan maka dia pun sujud syukur. Sujud syukur ada dalilnya. Ya. Sujud syukur ada dalilnya. Ya. Sujud syukur ada dalilnya. Tetapi orang ini melakukan setelah selesai sholat, dia pun sujud syukur. Ah, begitu. Ya. Dan ini dia lakukan terus. Dengan alasan seperti yang kita katakan tadi. Asalnya sujud syukur ada dalam syariat. Tetapi di dalam penempatan sujud syukur itu tidak ada dasar dari syariat. Oleh karena itu kata Syekh Utsaimin, kalau seandainya seorang disunahkan untuk sujud syukur setelah dia sholat fardu karena dia merasa gembira, maka dia juga berarti harus disunahkan untuk sujud syukur setelah dia melakukan sujud syukur. Ya. Kalau seorang disunahkan untuk sujud syukur setelah dia melaksanakan sholat fardu, maka disunahkan juga dia untuk sujud syukur setelah dia melaksanakan sujud syukur. Karena berapa banyak orang yang tidak sujud syukur. Jadi sebagai seorang muslim, menunjukkan ketakwaannya kepada Allah, dia pun bersyukur. Kenapa? Karena dia telah sujud syukur. atas kegembiraannya dia telah melaksanakan sujud syukur, maka berarti harus disunnahkan lagi dia untuk sujud syukur atas kesyukurannya terhadap sujud syukur yang telah dia lakukan. Nanti setelah ini dia juga harus sunnah lagi, syukur lagi, sujud syukur lagi, sujud syukur lagi. Kapan selesainya? Demikian para ikhwafiddin azzaallahu wa iyyakum. Tudahi asy-syar'iyyah. Artinya mirip syar'i, mirip syariat, padahal tidak. Nanti ada nanti setelah akhir pertanyaan. Dapat. Nanti hilang ini kajiannya. Kalau tanya pas lagi apa ya? Nanti. Kemudian lanjutkan. Tadi kita katakan bahwasanya yaitu yang dikatakan bid'ah adalah jalur dalam agama muhtara'ah. Muhtara'ah itu yang menyerupai syariat. Kemudian yuqsadu bihi bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi ta'ala. Yang dimaksud ini dilakukan dengan maksud apa? Dengan maksud untuk beribadah kepada Allah, ya. Dengan maksud untuk berlebihan beribadah kepada Allah. Contohnya nanti kita lihat. Wa huwa tamamu ma'nal bid'ah idh huwa al-maqsudu bitashri'iha. Demikianlah definisi yang lengkap dalam yang definisi yang lengkap dari masalah ibadah ini. Idh huwa al-maqsudu bitashri'iha, karena tujuan daripada pelaksanaan ibadah yang tidak ada dasarnya tadi, tujuannya adalah untuk menjadikan dia sebagai syariat. Begitu. Menjadikan dia sebagai syariat. Wa dzalika annal asra ad-dukhul fiha yahuttu 'ala inqita'i ila at-ta'abbudi wa targhibi bidzalik. Karena asal dimasukkannya ibadah yang tidak ada dalilnya tadi ke dalam syariat, maksudnya apa? Untuk menghabiskan menyediakan seluruh waktu ataupun mendorong kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inti daripada bid'ah tersebut. Inti daripada pelaksanaan satu syariat yang tidak ada dalilnya. Jadi artinya ketika ini dilaksanakan, maksudnya untuk beribadah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara, dengan kaifiat yang tidak ada dalilnya tadi. Mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Jadi, kita itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Berarti 24 jam seharusnya kita harus beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena memang kita diciptakan untuk beribadah. Oleh karena itu, mereka yang salah memahami ayat ini, mereka membuat satu ibadah-ibadah tertentu dengan maksud agar ibadahnya lebih banyak dan waktu yang diluangkan untuk ibadah itu lebih banyak. Dan melihat bahwasanya ibadah-ibadah yang ada sunnahnya itu belum cukup untuk mengisi waktu 24 jam tersebut. Nah, demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Makanya kita lihat sebagian kaum muslimin ada yang zikir terus. Subhanallah, subhanallah. Kemana-mana? Ucapannya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pakai tasbih itu kan kemana-mana, subhanallah, subhanallah. Kemana-mana begitu. Atau pakai yang dibawa untuk apa? Untuk ngira kambing itu kan. Kalau di Mekah itu ngira kambing. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Kalau pesawat, pramugari untuk ngira orang. Nah, kalau orang ini untuk tasbih. Sudah? Nah, itu pakai itu. Sudah. Jadi lisannya basah dengan zikir. Nah, begitu. Karena apa? Jadi satu hari penuh ketika dia tidak tidur diisi dengan seluruh ibadah, karena memang manusia diciptakan untuk beribadah. Kalau dia tidak melakukan itu, berarti ada waktunya yang dia tidak gunakan untuk ibadah. Berarti pada saat itu dia telah mengeluarkan diri dari statusnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum, ketika tiga orang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah mendengar jawaban dari Aisyah radhiyallahu anha, kata tiga orang ini sangat jauh jika dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka masih menganggap kalau hanya sekedar itu yang dilakukan oleh Rasulullah, yang mereka lakukan itu belum cukup. Kalau Rasulullah ya cukup. Kenapa? Karena Rasulullah diampunkan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Demikian salatnya. Tapi kalau kita, kata mereka yang tiga ini, dengan logika mereka, kita tidak ada jaminan dosa kita yang lalu diampuni. Dan tidak juga ada jaminan dosa yang akan datang diampuni. Oleh karena itu, kita harus lebih melakukan ibadahnya, melebihi ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya sebenarnya niat itu bagus, ya. Niatnya ingin mengisi seluruh waktu yang diberikan Allah kepadanya untuk beribadah. Makanya salah seorang mereka mengatakan, wallahi inni asumu wala uftir, demi Allah aku akan puasa terus dan tidak akan berbuka. Yang satu lagi mengatakan, wallahi inni akumu wala anam, demi Allah aku akan salat satu malam suntuk dan tidak akan tidur. Yang satu lagi mengatakan, wallahi inni la'atazilun nisa, demi Allah aku akan menjauhi wanita. Artinya aku tidak akan menikah. Mengapa demikian para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum? Karena mereka telah mendengar bagaimana ibadah Rasulullah. Ya. Mereka lihat Rasulullah tidur, salat dan tidur. Mereka lihat Rasulullah itu puasa dan berbuka. Mereka lihat Rasulullah itu nikah. Namun Rasulullah ini telah mendapat rekomendasi, telah mendapat penghapusan dosa yang lalu dan yang sekarang. Yang lalu dan yang akan datang. Mereka kiaskan pada diri mereka, kalau kita bagaimana? Kalau kita tidak mendapat pengampunan seperti ini, tidak ada pemutihan seperti ini. Oleh karena itu, Rasulullah saja yang mendapat pemutihan seperti itu, demikian ibadahnya. Apalagi kita, seharusnya kita lebih dari itu. Nah, makanya muncullah pernyataan-pernyataan seperti ini. Jadi maksudnya al-mubalaghah. Al-mubalaghah untuk berlebihan dalam pelaksanaan suatu ibadah. Ini yang dikatakan bid'ah itu tadi. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita ini, Rasulullah marah. Ya. Rasulullah marah karena ini masalahnya sudah berlebihan dalam agama. Makanya Rasulullah ketika marah, beliau berikan satu dasar, prinsip. Satu prinsip, ya, yang ini juga harus kita pahami. Apa kata Rasulullah? Wallahi inni la akhsyakum watqakum fillah. Demi Allah, aku orang yang paling takut dan yang paling takwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip. Tetapi kata Rasulullah, walakinni aku asumu wa uftir, tetapi aku puasa dan juga berbuka. Wa aqumu wa anam, aku salat dan aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga nikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia termasuk golonganku. Perhatikan, ya. Jadi Rasulullah SAW menunjuk hidung mereka. Artinya, aku lebih takut pada Allah dibandingkan kalian. Kalau mereka tadi membandingkan masalah dosa sudah diampuni. Ya. Jadi kata Rasulullah, aku lebih takut pada Allah daripada kalian. Aku orang yang paling takwa pada Allah dibandingkan kalian, kata Rasulullah. Tapi aku tidur, aku sholat dan aku juga tidur. Aku puasa dan juga berbuka, aku juga menikah. Kemudian, barang siapa yang gak suka dengan sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Dengan demikian, hujah yang tiga orang tadi bubar seluruhnya. Pemikiran yang dia pikirkan tadi itu sudah tidak lagi terpakai. Standarnya berarti bukan perbandingan seperti itu, bukan asal hasil pikiran, bukan hasil perasaan, tapi tetap perbandingannya sebagai yaitu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Rasulullah sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Demikian para ikhwatiddin, azzaallahu wa iyyakum. Ya, jadi demikian kita lihat. Makanya standarnya satu saja. Bagaimana telah kita singgung tadi. Jadi kalau kita mau melakukan satu ibadah, ibadahnya keinginan kita ini lebih dari yang biasanya. Ingat saja, sebenarnya yang lebih takwa dibandingkan saya itu siapa sih? Yang lebih takwa, yang lebih takut kepada Allah itu siapa sih? Rasulullah. Rasulullah saja begitu, ya begitu sajalah. Begitu. Demikian para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum. Pernah seorang bertanya kepada saya tentang masalah Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam-malam Lailatul Qadar dalam rangka mencari Lailatul Qadar, beliau bagaimana? Dengan sholat dan begitu pelaksanaan ibadah-ibadah, ya. Muncul pertanyaan, gimana Ustaz? Seorang mukmin itu kan bersih. Kemudian yang namanya ibadah itu kan tidak harus sholat. Ya kalau dia punya niat, ya, punya niat pada malam itu, kemudian dia apa namanya? Memang niatnya untuk membersihkan diri, ya. Tidak melaksanakan apa sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah kemarin itu dalam rangka mencari Lailatul Qadar tersebut, ya. Apakah dia tidak dapat Lailatul Qadar? Padahal yang lain-lain mungkin sebelumnya tidak segiat dia dalam beribadah. Namun giatnya ketika malam Lailatul Qadar saja. Tapi dia memang dari awal sudah giat. Dari awal sudah giat. Pada malam Lailatul Qadar juga dia juga mencarinya. Namun, ya. Namun dia tidak segetol mereka mencarinya ketika malam-malam Lailatul Qadar. Kalau mereka mungkin sebelumnya salat tarawihnya mungkin hanya 5 misalnya atau 9, ya enggak. Tetapi mereka ini yang tadinya sedikit-sedikit tadi, ketika malam-malam Lailatul Qadar mereka satu malam suntuk misalnya salatnya. Orang ini enggak, biasa-biasa saja. Dia juga niatnya cari Lailatul Qadar. Apakah orang seperti ini, apakah orang seperti ini tidak akan mendapat Lailatul Qadar? Kalau seandainya sebagaimana yang didapati oleh orang yang pertama tadi. Padahal dia memang seumur hidupnya salat tahajudnya. Kalau yang ini enggak, 10 hari yang terakhirnya dia getol. Lantas mana yang paling bagus? Apa jawaban antum? Apa jawaban antum? Yang getol. Makanya sebagaimana yang kita katakan tadi, kita lihat saja bagaimana Rasulullah ya, kita lihat saja bagaimana Rasulullah SAW. Kalau memang Rasulullah pada malam-malam Lailatul Qadar tersebut memang giatnya seperti itu, dan itu yang ditiru oleh orang ini, jelas untuk malam-malam Lailatul Qadar orang ini lebih baik dibandingkan orang yang ini. Paham? Kenapa? Karena yang dia ambil adalah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dia katakan dia hatinya memang sudah bersih, ya tidak seperti orang tadi, masa sih nggak dapat Lailatul Qadar? Nah, begitu. Kita katakan mana bersih hati dia, apa hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau hati dia lebih bersih dibandingkan hati Rasulullah, wah, sudah kurang ajar itu kan? Kesimpulan seperti itu. Ternyata hati Rasulullah lebih bersih. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada malam Lailatul Qadar? Ternyata seperti itu, seperti yang dilakukan oleh si A misalnya. Berarti itulah yang benar. Jadi sekarang bukan kias-kiasan terhadap mana yang lebih bersih, mana yang enggak bersih, kan begitu. Tetap standarnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang baru-baru ini satu muncul fatwa, ya, muncul fatwa dari sebagian orang. Dan konon kabarnya juga fatwa dari MPU Aceh. MPU itu Majelis Ulama Aceh. MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama. Nah, kalau di Aceh. Masalah tepung tawar. Tepung tawar kan awal-awalnya kalau ditanya, ini ibadah apa enggak? Apa jawabannya? Adat. Sekarang itu sudah sunnah. Sudah keluar fatwanya. Tersejuk. Upah-upah. Sekarang itu sudah menjadi sunnah. Coba perhatikan. Makanya adat ini juga kita harus hati-hati. Kita wajib-wajib. Mereka memakai dalil. Allah alam dalilnya. Konon kabarnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Yaitu ketika Rasulullah SAW menikahi Fatimah, menikahkan Fatimah, beliau mengambil air dan memercik-mercikkan ke Fatimah. Mungkin anda pernah dengar lah ini masalah ini, di Waspada pernah ditulis. Ya. Oleh karena itu, sunnah tepung tawar. Kenapa? Karena yang dimaksud di situ adalah airnya. Tafa'ul kata mereka. Tafa'ul yaitu mengambil satu berkah dari air. Sebagaimana Rasulullah SAW mengambil air untuk memberkati Fatimah. Oleh karena itu, kesimpulannya tepung tawar itu jadi sunnah. Coba perhatikan, yang tadinya adat sekarang menjadi sunnah. Makanya di Aceh sekarang tidak hanya orang mau nikah, antum baru beli kereta itu juga ditepung tawari. Benar. Antum baru bangun rumah, ya, buat pondasi, pondasi itu ditepung tawari dengan kepala tengku. Ini pondasi. Mungkin majebu, majebu, majebu kan begitu. Ah begitu. Benar. Ditepung tawari. Apa saja yang antum buat, kedai, buka kedai, ditepung tawari. Kalau enggak nanti sial. Muncul fatwa seperti ini, jadilah sunnah. Ya tukang tepung tawar itu gak gratis. Antum kira gratis, mana ada yang gratis. Ya, ya mungkin membantu pemerintah juga untuk membuka lapangan kerja. Begitu. Jadi bagaimana para ikhafidin azallahu wa iyyakum? Ini salah dalam, kalaupun hadis ini sahih, salah dalam memahami. Ya. Permasalahannya bukan masalah ainnya. Tapi masalahnya adalah Rasulullahnya. Sama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi dua kuburan. Kata Rasulullah, ini dua orang ini sedang diazab. Yang satu yamsyu bil namimah, yang satu suka mengadu domba, yang satu lagi la yatanazzahu minal baul. Tidak hati-hati terhadap percikan air kencingnya atau tidak cebok dalam ketika habis buang air kecil. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah korma dan menancapkan pelepah korma tersebut ke kedua kuburan tersebut. Apa kata Rasulullah? Semoga selama pelepah korma ini belum kering, akan diringankan adab kedua orang ini. Nah, sekarang, yang meringankan adab orang ini pelepah kormanya atau doa Rasulullah? Kalau seandainya kita katakan pelepah kormanya, berarti masing-masing kita ambil saja pelepah korma. Gak ada pelepah korma, pelepah sawit, mirip. Gak ada pelepah sawit, pelepah kelapa kan ada. Pinang bisa mirip, kan begitu. Supaya dia tidak kering, tanam pohon kelapa aja. Sekalian, gak kering-kering. Kan begitu. Kalau seandainya ya, meringankan azab itu pelepah kormanya, berarti semua orang bisa meringankan azab si orang yang ada dalam kuburan dengan cara menancapkan pelepah korma. Kalau fatwa ini kita sebarkan, itu bisa bisnis. Antum jual pelepah korma, bawa dari sana yang kering-kering atau yang masih hijau kan, segar, jual ke Medan. Tempelkan di situ dalilnya. Kan begitu. Taruh di brosur. Kan begitu para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum. Demikian juga hadis yang Tirmidzi tadi, kalaupun benar. Kalaupun Rasulullah SAW memercik-mercikkan air ke Fatimah, ya, itu bukan karena airnya. Berarti semua ustaz bisa percik-percikan air. Kan begitu. Mungkin kurang afdol sekalian satu cangkir. Tuh gayung pakai selang sekalian kan begitu biar mantap. Sama banyak berkahnya. Ya. Kalaupun benar, itu Rasulullahnya, bukan karena airnya. Makanya Rasulullah SAW ketika berwudu, sisa airnya berebut para sahabat mengambilnya. Kemudian Rasulullah pernah berbekam. Darah bekamnya ini diambil oleh sahabat dan diminum. Diminum oleh sahabat. Apakah semua darah? Antum bisa berdarah. Coba minum. Enggak bisa para ikhafidin azallahu wa iyyakum. Ini dikarenakan Rasulullahnya. Bukan dikarenakan airnya. Bukan dikarenakan pelepah kormanya. Dan ini yang salah dipahami. Dikira kalau semua orang kalau sudah dipercik-percikan itu dikarenakan airnya. Supaya menghilangkan sial. Atau namanya juga tepung tawar. Itu asalnya tawar. Tawar itu kan artinya sesuatu yang kotor dijernihkan tawar. Dia kan begitu. Yang tadinya gak semangat ditawarkan jadi semangat begitu. Itu namanya tawar. Asalnya tepung tawar. Tapi sekarang tambah tepungnya. Ini masalahnya. Ya. Tepung. Pakai tepung. Memang ada tepungnya itu ya? Ada tepungnya? Tepung apa? Tepung beras? Yang pakai tepung? Iya, tepung beras. Beras kan? Berarti beras tawar, bukan tepung tawar seharusnya. Nah, demikian para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum. Jadi dengan menampilkan hadis ini, seolah-olah tepung tawar menjadilah suatu sunnah Rasulullah SAW. Dan keluarlah fatwa MPU nomor sekian keluar sunnah. Ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keliru dalam mengambil istidlal. Jadi karena yang diambil adalah airnya, makanya semua ustaz, kiai, tengku bisa melakukannya. Dan lebih ironinya lagi, khusus untuk para tengku dan kiai-kiai saja. Kalau antum nggak bisa. Air sih air, tapi siapa dulu? Kan begitu. Nggak semua. Nggak bisa antum. Tiba-tiba, udah pak, pak tengku nggak usah lah. Pak tengku di rumah saja. Saya saja yang kalau masa percik-percik saya juga bisa. Ya, seperti-percik saja kan begitu. Tapi harus dia. Kan begitu. Tapi kan namanya juga dia telah menyediakan waktu. Kemudian dia juga transport pakai bensin. Nah, kan ada. Jadi ada kali-kalinya dia. Makanya semakin semarak masalah ini disebarkan. Demikian para ikhwasiddin, azallahu iyyakum. Dan masing-masing adat memiliki kebiasaan ini. Hanya saja namanya berbeda-beda. Kalau di sini tepung tawar, kalau di tempat lain mungkin lain lagi. Kalau ada lagi yang upah-upah, kalau di Jawa itu selamatan, kan begitu, selamatan. Macam-macam namanya. Intinya seperti itu untuk menawarkan. Demikian para ikhwasiddin, ajallahu ayyakum. Kalau orang mendeling, istilah mereka mulak tondi tu badan, mengembalikan semangat ke badan, begitu. Intinya sama, peringatannya sama. Hanya saja yang kita sayangkan, yang tadinya katanya adat sekarang menjadi sunnah. Makanya bukan tidak mungkin yang adat-adat istiadat yang ada sekarang itu nanti menjadi sunnah. Nanti tari Jayapura yang laki-lakinya hanya pakai bambu itu, mungkin tahun 3000 nanti jadi sunnah. Dengan mengeluarkan Rasulullah pernah pakai bambu, begitu bisa saja. Ya. Namanya juga pendalilan-pendalilan yang aneh. Demikian para ikhwatiddin, azzallahu wa iyyakum. Makanya para ulama memberi prinsip, memberi patokan kaidah mana yang namanya adat yang nanti bisa jatuh pada bid'ah. Ah, begitu para ikhwatiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Maka annamal mubtada ra'a annal maqsudu hadzal makna. Para orang-orang yang pelaku-pelaku bid'ah, seolah-olah apa yang mereka lakukan, ibadah-ibadah yang mereka lakukan yang tanpa dalil tadi, yaitu dalam rangka untuk mengimplementasikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa lam yatabayyan lahu anna ma wada'ahu syari' fihi minal qawanin wal hududi kafin. Dia tidak mengetahui bahwasanya apa yang telah ditetapkan oleh syariat, hukum-hukum dan lain-lainnya itu sudah cukup, enggak perlu lagi ditambah-tambah. Wa balagha wa zada wa qarrara wa at. Tapi mereka menambah dan mengulang-ulang. Ya. Yang seharusnya tidak diulang, mereka melakukan dengan cara mengulang-ulang. Yang seharusnya tidak ada, yang seharusnya sudah cukup, mereka tambah-tambah kembali. Qultu wa qad qila fi ta'rifiha aidan innama uhditha 'ala khilafil haqqi al-multaqa 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'an 'ilmin aw 'amalin aw halin bi naw'in syubhatin binau'i syubhatin au istihsanin waju'ila dinan qawiman siratan mustaqima. Ada lagi yang mendefinisikan bid'ah, yaitu sesuatu yang diada-adakan yang menyelisih kebenaran yang diambil dari Rasulullah SAW. Jadi sesuatu yang diada-adakan ini menyelisih sunnah Rasulullah, baik berkaitan dengan ilmu ataupun amalan ataupun kondisi. Binau'in syubah dengan dikarenakan adanya syubhat samar-samar macamnya syariat. Au istihsan ataupun dianggap suatu hal yang baik. Kalau tepung tawar tadi kan dia seperti jadi syubhat jadinya. Artinya macamnya syariat. Kan begitu. Au istihsan dianggap bagus. Seperti maulid Nabi kan dianggap bagus. Masa sih kita enggak boleh memperingati Rasulullah yang kita cintai, memperingati hari lahirnya. Sedang istri kita yang kita cintai saja, hari lahirnya kadang-kadang kita peringati. Anak kita. Masa Rasulullah tidak? Kan begitu. Jadi dianggap itu istihsan. Dianggap sesuatu yang baik. Ya. Macam, zikir-zikir yang tidak ada landasannya tadi, itu dikatakan syubhat. samar-samar macamnya syariat. Ada syubhat, ada kesamaran. Kemudian yang samar tadi ini, kemudian yang dianggap sesuatu yang baik tadi, akhirnya dijadikan sebagai agama yang dianggap satu jalur yang lurus. Nah, itu lah seperti tepung tawar itulah jadinya. Sudah? Wa qala al-fayruz abadi fi bata'ir zawil tamyiz. Al-bid'atu al-hadasu fi din ba'da al-ikmal. Yang dikatakan bid'ah adalah sesuatu yang diada-adakan dalam agama setelah adanya penyempurnaan. Setelah agama itu sempurna. Wa qila ma ustuhditha ba'dahu sallallahu alaihi wasallam min al-aqwal wal a'mal wal jam'u bid'ah. Ada juga yang mendefinisikan adalah sesuatu yang diada-adakan setelah wafatnya Rasulullah SAW yang berkaitan dengan ucapan maupun amalan. Bid'ah jamaknya bid'ah. Ada juga yang mendefinisikan bid'ah yaitu iradu qaulin au fi'lin lam yastanna qailuha au fa'iluha fihi bi sahibi syariah. Yaitu melakukan, mengucapkan suatu ucapan, perbuatan yang tidak ada landasan, yang tidak ada landasannya dari syariat, ya, yang tidak ada landasan yang dilakukan oleh si pelakunya ataupun yang diucapkan oleh si pelakunya, tidak ada landasannya dari syariat ataupun permisalan sebelumnya. Kemudian terakhir, wa bitakriri sabiq tu'raful khotok man arrafal bid'ah bi annaha. Dari apa yang telah kita bicarakan, ya, apa yang telah kita terangkan pada yang lalunya, maka jelaslah kekeliruan mereka yang mendefinisikan bid'ah yaitu malam yakun fil quruni salasah, yaitu ibadah yang tidak ada dilakukan pada kurun yang tiga yaitu sahabat, tabi' dan tabi'in. Wala yujad lahu aslun min al-usul lil arba'ah, dan tidak ada asalnya dari asal mazhab yang empat. Jadi ada yang mendalilkan seperti ini. Jadi mereka katakan bahwasanya dikatakan bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan orang, dilakukan generasi yang tiga, generasi yang hidup pada tiga kurun, dan tidak ada asalnya dari empat mazhab. Padahal di dalam empat mazhab itu bisa saja terjadi bid'ah-bid'ah yang tidak ada landasannya dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, nanti pada kajian yang berikutnya kita akan membicarakan masalah mana amila amalan laisa alai amruna fa waruddun. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada landasan dari kami, maka dia tertolak. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin innahu wal ghafurur rahim.